Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang kesekian kalinya ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, masih memberi kita nikmat iman, masih memberi kita nikmat Islam dan nikmat-nikmat lainnya. Kemudian ini merupakan majelis yang kedua dari daurah kedua kita, yaitu daurah akidah. Kemarin kita telah memasuki majelis yang pertama pada hari Selasa, ya, pada hari Selasa, dan kita telah membahas al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita telah membahas di dalam iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada dhabit atau ada parameter standar ukuran yang harus kita ketahui, yang harus kita imani di dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ada 7 dhabit, ada 7 dhabit. Agak serah ya. Ada 7 dhabit. Yang pertama adalah kita mengetahui tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Yaitu mengimani dengan iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala perbuatan-perbuatannya, Perbuatan Allah Subhanahu wa taala banyak, di antaranya adalah memberi rezeki, memberi kehidupan, mematikan, mengatur kehidupan. Maka kita mengesakan Allah, meyakini bahwasanya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini, yang menciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian dhabit yang kedua, parameter standar ukuran yang harus kita ketahui dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid al-uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Nah, apapun ibadah kita, apapun macam ibadahnya, kita harus mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kita salat untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menghadirkan di dalamnya tujuan lain. Tidak menghadirkan di dalamnya arahan, tujuan, sesembahan lain. Menyembelih hewan misalnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu juga disembahkan kepada syaitan. Ini menafikan makna tauhid, meniadakan makna mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dalam segala macam bentuk ibadah. Kemudian selanjutnya adalah dhabit yang ketiga, yaitu tauhid al-asma wa sifat. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa maksud tauhid al-asma wa sifat? Kita mulai dengan pertanyaan dihadiahkan dengan siwa. Nah, ada yang bisa jawab? Sebutkan apa itu tauhid al-asma wa sifat beserta syarat-syaratnya. Nah, tafadhal. Nah, diulangi. Nah, nah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama atau sifat-sifat yang telah Dia tetapkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, ataupun yang Dia wahyukan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kita rubah-rubah, yaitu tanpa tashbih, tanpa ta'wil, tanpa tahrif, dan tanpa takyif. Apa itu tashbih? Menyerupa-rupai atau memisal-misalkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dirinya mempunyai tangan. Dalam Al-Qur'an disebutkan yadullah, tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan seperti itu. Kita beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini, yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran sebagai tangan. Namun kita beriman dengan tangan tersebut tanpa memisal-misalkannya dengan tangan makhluk. Begitu juga tidak kita rubah maknanya menjadi kekuatan sebagaimana sebagian orang-orang mentakwilkannya atau mentafsirkannya. Dan tidak juga kita takyifkan, kita ada-adakan kaifiahnya. Oh, tangannya seperti tangannya ini. Tidak, kita beriman seperti apa yang Allah tetapkan tanpa tashbih, takwil, takyif ataupun tahrif sebagaimana yang telah kita jelaskan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak diserupai oleh sesuatu apapun. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, selanjutnya dhabit yang keempat adalah seperti yang telah kita sampaikan, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif, takwil, tasybih dan takyif. Parameter yang kelima atau dhabit yang kelima adalah tentang ibadah. Ibadah terbagi menjadi empat macam. Ibadah badaniyah, yaitu ibadah yang bersangkutan berkaitan dengan anggota badan. Kemudian ibadah qauliyah yang berkaitan dengan ucapan atau perkataan. Kemudian ibadah maliyah yang berkaitan dengan mal atau harta. Kemudian yang terakhir adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati, seperti khauf, rasa takut, roja, rasa penuh harap, khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah tawassul. Tawassul ada dua macam. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang dilarang. Adapun tawassul yang disyariatkan terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah tawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Dengan nama Allah dan sifatnya, seperti kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-asma al-husna, ya hayyu ya qayyum, sebagaimana Rasulullah berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dinyatakan, Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul fattubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman dan mengikuti rasul. Mereka menyebutkan bahwasanya kami telah beriman dan mengikuti rasul. Ini merupakan amalan soleh mereka. Fattubna. Kemudian mereka memohon kepada Allah agar dicatat sebagai orang-orang yang syahid. Fattubna ma'asyahidin. Yang ketiga adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan meminta doa kepada orang yang soleh. Nah, yang masih hidup. Kemudian yang ketujuh, dhabit yang terakhir adalah usulus syirki tis'ah. Pokok kesyirikan ada 9. Yang pertama adalah sihir, yang kedua perdukunan, yang ketiga tatayur, yang keempat menyembelih untuk selain Allah, yang kelima bernazar kepada selain Allah, yang keenam apa hukum nazar? Nah, dimakruhkan. Akan tetapi ketika antum telah bernazar, wajib antum melaksanakan nazar antum, kecuali nazar antum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya Allah, anak-anak kelas 3 SMA bernazar, ya Allah, ya Allah, kalaulah seandainya aku lulus UN, aku akan mentakdirkan kawan-kawanku mabuk misalnya. Ini tidak dilaksanakan karena ini merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah isti'adzah li ghairillah, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir menganggap sial dengan bintang-bintang, ya, menganggap sial dengan bintang-bintang, atau menganggap bintang-bintang tersebut dapat mendatangkan manfaat atau mudharat. Nah, di majelis yang kedua ini kita akan membahas tentang pokok keimanan selanjutnya, pokok keimanan yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat. Dalil yang menyatakan bahwasan iman kepada malaikat merupakan pokok dari keimanan sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan, yaitu hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni 'anil iman," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman, iman itu adalah an tu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah, yang telah kita bahas kemarin sebagai pokok pertama dalam pokok-pokok keimanan atau rukun iman. Kemudian wa tu'mina bil malaikah, kemudian engkau beriman kepada malaikat. Inilah pokok keimanan yang kedua atau rukun iman yang kedua. Nah, sebagaimana halnya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya iman kepada Allah memiliki dua derajat, dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan wajib, yang kedua tingkatannya adalah mustahab, yaitu sunnah. Apa itu wajib? Wajib adalah iman secara global. Bagaimana iman kepada malaikat secara global? Yaitu kita beriman bahwasannya malaikat Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Allah beri mereka tugas-tugas masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala beri mereka kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tersebut, dan bahwasannya mereka bukanlah banatullah, bukan anak perempuan Allah sebagaimana yang dipercayai oleh sebagian musyrikin, sebagian orang-orang musyrik. Ini merupakan iman secara global, bahwasanya malaikat itu ada, Allah ciptakan dari nur cahaya, Allah berikan kepada mereka tugas-tugas, dan Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan bahwasanya mereka bukanlah anak-anak Tuhan, bukanlah anak-anak perempuan dari Tuhan sebagaimana yang dipercayai oleh sebagian kaum musyrikin. Ini merupakan iman secara global yang wajib bagi setiap muslim untuk mengimaninya. Adapun iman yang mustahab, yaitu iman yang lebih rinci, iman yang terperinci, yaitu mengimani setiap kabar-kabar yang datang mengenai malaikat-malaikat, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, baik itu dari nama-nama malaikat tersebut plus dengan tugasnya masing-masing. Jibril tugasnya adalah ini dan itu, Israel tugasnya adalah ini dan itu, malaikat maut tugasnya adalah ini dan itu. Ini termasuk iman yang terperinci yang disunnahkan untuk mengimaninya, tidak hal yang wajib. Nah, begitu juga iman kepada Rasul juga nanti mempunyai dua tingkatan, wajib dan mustahab, sebagaimana yang kita jelaskan. Nah, kemudian kita memasuki dhabit-dhabit atau parameter yang harus kita ketahui dalam beriman kepada malaikat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali di dalam kitabnya Al-Bidayah fil Aqidah. Nah, ad-dhabitul awal, parameter yang pertama adalah mengimani wujud keberadaan para malaikat dan bahwasannya jumlah mereka sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi, parameter yang pertama adalah mengimani wujud atau keberadaan para malaikat dan bahwasannya jumlah mereka sangatlah banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita harus beriman bahwasannya malaikat itu ada, berwujud. Keberadaannya itu ada, harus kita imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka dari cahaya. Hadis panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka dari cahaya. Nah, jumlah mereka sangatlah banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu, tentara-tentara Tuhanmu yaitu para malaikat illa hu, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jumlah para malaikat sangatlah banyak. Sangatlah banyak karena mereka ada yang membawa al-arsy, ada yang menjaga gunung disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada yang bertugas menyampaikan wahyu. Banyak para malaikat, ada yang menjaga setiap langit sebagaimana diceritakan di dalam hadis Al-Isra wal Mi'raj. Ketika Rasul menaiki langit yang pertama, di sana ada para malaikat sufufan. Mereka berdiri bersaf-saf. Banyak jumlah mereka, namun berapa jumlahnya? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhan kamu wahai Muhammad illa hu, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ad-dhabitut tsani, dhabit atau parameter yang kedua adalah mengimani bahwasanya para malaikat diciptakan dengan tabiat selalu taat. Dengan tabiat selalu taat dan bahwasanya mereka berbeda-beda tingkatan keutamaan dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan malaikat sebagaimana Dia menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan malaikat sebagaimana Dia menciptakan hewan. Allah menciptakan malaikat dengan sifat tabiat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan manusia di dalam surah Al-Baqarah, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di dalam al-ard, di muka bumi, khalifah, yaitu dari kalangan manusia. Maka para malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya khalifah yaitu dari kalangan orang-orang yang merusak dan yang suka menumpahkan darah. Artinya mereka bertanya-tanya, kenapa tidak kami? Kenapa tidak dibuat seperti kami? Orang-orang yang selalu taat kepada engkau sebagai khalifah di muka bumi. Maka kita imani para malaikat diciptakan dengan tabiat yang selalu taat. Dan itu juga Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Cegahlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Cegahlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduha an-nasu wal hijarah, yang mana neraka tersebut bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan di neraka tersebut ada penjaga malaikatun ghilazun syidad, malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sedikit pun tidak menyelisih, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka mengerjakan apa-apa yang disuruhkan kepada mereka. Karena mereka diciptakan seperti itu, di atas tabiat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang wajib kita imani adalah bahwasanya malaikat itu ada. Kemudian jumlah mereka adalah banyak dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka bukan 10. Sebagaimana yang telah kita pelajari, bukan 10. Kemudian mereka diciptakan dengan tabiat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berbeda-beda tingkatan keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Inna Allaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala memilih dari para malaikat dan manusia rusulan, yaitu utusan. Dari manusia Allah Subhanahu wa taala pilih utusan. Dari malaikat pun Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang sama. Allah pilih dari mereka sebagai utusan-utusan. Sehingga para malaikat satu sama lain mereka berbeda-beda tingkatan keutamaan dan kedudukannya. Jibril alaihi salam berbeda tingkatan dan keutamaannya dengan malaikat yang lain. Begitu juga malaikat yang lain berbeda tingkatannya dengan malaikat yang lainnya lagi. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala memilih utusannya dari para malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun malaikat yang paling afdal, tiga yang paling afdal adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Jibril, Mikail, dan Israfil. Kenapa mereka termasuk tiga malaikat yang paling afdal? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasul berdoa. Kemudian Rasul mengkhususkan mereka dalam doa tersebut, yaitu ketika beliau salat malam. Ketika beliau salat malam, beliau berdoa dan mengkhususkan tiga nama tersebut, Rasul berkata, Allahumma Rabba Jabra'il atau Rabba Jibril. Ya Allah, Tuhannya Jibril, wa Mikail, dan Mikail, wa Israfil. Ini merupakan awal doa beliau dan awal hadis tersebut. Akan tapi hadis tersebut panjang, namun ini merupakan hadis yang ma'ruf bahwasanya beliau berdoa pada salat malam beliau, kemudian berdoa seperti yang telah kita sebutkan, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Beliau mengkhususkan tiga nama malaikat tersebut, maka kita imani bahwasannya tiga malaikat yang paling afdal adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Ini merupakan parameter yang kedua. Adapun parameter selanjutnya, dhabit yang ketiga adalah mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada mereka tugas-tugas penting, tugas-tugas yang agung, dan memberikan kepada mereka kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui. Azan. Ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas sebagai penyampai wahyu. Ada di antara mereka yang Allah berikan tugas untuk mencatat amal baik dan buruk kita. Ada di antara mereka yang Allah berikan tugas untuk menanyakan seorang mayit di dalam kuburnya tentang amal-amalnya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala beri mereka tugas untuk menjaga seseorang, untuk memperhatikan seseorang, mencatat amal baik dan buruknya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga arasy-Nya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk bersama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap malaikat atas tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Bentuk-bentuk kesanggupan, bentuk-bentuk kesanggupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para malaikat, di antara lain kekuatan. Di antaranya adalah kekuatan atau kesanggupan untuk merubah bentuk menjadi apa namanya, menyamar dalam bentuk seseorang, menyamar dalam bentuk seorang lelaki, sebagaimana hadis yang sering kita sampaikan, hadis Jibril, yaitu Jibril datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi dalam keadaan menyamar seperti seorang lelaki yang berpakaian putih, berambut hitam. Begitu juga malaikat datang kepada Nabi Musa juga dalam bentuk seorang laki-laki. Ini merupakan wasilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesanggupan untuk melaksanakan tugas mereka. Seperti itu. Nah, dalam beriman kepada para malaikat ada beberapa faedah. Tidak disebutkan dalam syariat kitab atau sunnah. Tidak disebutkan di dalam syariat, baik itu Al-Kitab, yaitu Al-Quran, ataupun As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, nama-nama malaikat, kecuali 8. 8 saja nama-nama yang disebutkan di dalam syariat. baik itu di Al-Quran ataupun As-Sunnah. Yang pertama adalah Jibril. Jibril dan Mikail disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, man kana aduwwan li Jibril wa Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Silakan azan. Nah, dalam iman kepada para malaikat terdapat tiga dobit. Yang pertama adalah mengimani adanya para malaikat, kemudian jumlah mereka sangatlah banyak, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengimani bahwasannya para malaikat diciptakan dengan tabiat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasannya mereka berbeda-beda tingkatan keutamaan dan kedudukannya. Yang ketiga adalah mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan kepada mereka tugas-tugas yang agung, tugas-tugas yang penting, kemudian memberikan kepada mereka kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Faedah. Di dalam syariat Al-Kitab, Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sahih, tidak disebutkan nama para malaikat kecuali 8 saja. Yang pertama dan yang kedua adalah Jibril dan Mikail. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Allah berfirman, "Man kana aduwwan li Jibril wa Mikail." Ayat 98, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang ia merupakan musuh Allah, musuh para malaikat-malaikatnya, para rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Jibril dan Mikail di dalam satu ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga adalah Israfil. Israfil Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di mana? Israfil telah kita sebutkan di salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, "Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalamnya malaikat yang lain, yaitu Israfil. Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah Harut wa Marut. Harut dan Marut alaihi wasallam. Di surat Al-Baqarah termasuk ayat yang panjang. Potongan ayatnya adalah, "Wama kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut." Dan Sulaiman tidaklah kafir. Akan tetapi syaitan-syaitan yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, yang mana mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat yaitu Harut dan Marut. Ini merupakan yang keempat dan yang kelima nama malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah Malik. Malik, malaikat penjaga neraka. Malik penjaga neraka. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Wa nadau ya maliku liqti 'alaina rabbuk qala innakum makithun." Kemudian mereka berseru, yaitu penjaga mereka berseru, yaitu mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Wahai Malik, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mereka berseru, yaitu orang-orang yang berada di neraka, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Kemudian Malik mengatakan, innakum makithun, kalian tetap di situ, tidak dimatikan, insyaallah. Segitunya azab, azab neraka. Itu yang ke-6, Malik, malaikat Malik yaitu penjaga neraka. Yang ke-7 dan 8 adalah Al-Munkar wan Nakir alaihi wassalam. Al-Munkar dan An-Nakir. Munkar, Nakir. Maka jangan namakan anak dengan Munkar. Wallahu alam boleh atau tidak, akan tetapi Munkar pun secara makna yaitu hal-hal yang diingkari, kan gitu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya, "Idza qubbira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan." Kalau seandainya seorang mayit atau salah seorang di antara kita, di antara kalian dikubur, dimakamkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, atahu malakani aswadani azraqan, dia akan didatangkan oleh dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima, dikatakan kepada yang satu atau disebut salah satu di antara mereka Al-Munkar, yang satu lagi disebut An-Nakir. Munkar, Nakir. Itu yang ke-7 dan yang ke-8. Hanya 8 ini yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Adapun selain itu, dari nama-nama yang telah kita ketahui atau nama-nama yang telah kita ketahui sebelumnya, itu kalau tidak merupakan sifat seperti Raqib, Atid, itu merupakan sifat, bukan nama. Raqib adalah pemerhati, seperti itu. Raqib, Atid bukan nama, melainkan sifat. Nah. Az-Zabaniyah, Allah Ta'ala alam, saya lupa di mana disebutkan, akan tapi ini merupakan sebutan bagi malaikat maut, kalau tidak salah. Malaikat apa? Penjaga neraka. Akan tapi saya tidak pernah mendengar hadis ini disebutkan di mana. Nanti kita coba cari ya. Az-Zabaniyah. Di dalam Al-Quran disebutkan. sanadu az-zabaniyah. Nah, nanti kita bahas ini. Nah, maka nama-nama selain yang tadi kita sebutkan itu kalau tidak sifat-sifat seperti raqib dan atid, ataupun itu merupakan nama tugas-tugas mereka seperti malak atau malaikat maut, malaikat maut atau malaikat gunung atau malaikat arsh, seperti itu sebutannya, seperti itu yaitu sebutan tugas mereka. Kemudian atau itu ada di hadis-hadis yang bukan sahih atau hadis-hadis dhaif ataupun hadis-hadis palsu seperti Izrail. Izrail ini tidak ada di hadis sahih melainkan di hadis palsu. Izrail yang kita kenal sebelumnya sebagai malaikat apa? Pejabat nyawa. Nah, ini tersebutkan di dalam hadis palsu. Malaikat Izrail. Kemudian malaikat Ridwan yang selama ini kita ketahui bahwasanya malaikat Ridwan adalah sebagai penjaga surga. Nah, ini disebutkan di dalam hadis palsu, tidak ada di dalam hadis yang sahih. Nah, adapun malaikat Az-Zabaniyah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, ada tiga dawabit atau tiga parameter yang kita ketahui di dalam iman kepada para malaikat. Parameter-parameter ini atau dawabit-dawabit ini kalau bisa dihafal sehingga kuat akidah antum terutama di dalam rukun iman ini. Beriman kepada Allah, apa maksud beriman kepada Allah, kemudian apa-apa yang harus kita ketahui di dalam beriman kepada Allah. Begitu juga beriman kepada para malaikat. Kemudian selanjutnya, pokok keimanan yang ketiga, atau rukun iman yang ketiga, sebagaimana urutan yang disampaikan oleh Rasulullah, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Sebagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya juga memiliki dua tingkatan, yaitu tingkatan wajib dan mustahab. Adapun tingkatan wajib yang kita sebut atau yang ulama sebut dengan al-iman al-ijmali, iman secara global. Bagaimana iman secara global dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beberapa utusan-utusannya kitab-kitab, baik itu tertulis ataupun malfuz yang terucap saja, yaitu wahyu. Kemudian bahwasanya kitab-kitab ini saling menguatkan satu sama lain. Ini merupakan iman secara global. Kita beriman bahwasanya kitab-kitab itu ada dan merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada utusan-utusannya yaitu para nabi dan rasul. Kemudian kitab-kitab ini tidak berbenturan satu sama lainnya. Usul pokoknya adalah satu, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, saling menguatkan satu sama lain. Ini merupakan iman secara global kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman secara terperinci, kita mengetahui nama-nama kitab-kitab tersebut. Kita mengetahui kepada siapa-siapa saja kitab ini diturunkan. Kita mengetahui kitab ini kepada umat siapa diturunkan. kita mengetahui isi-isi dari kitab-kitab tersebut, ini merupakan iman yang terperinci, yang mustahab, tidak diwajibkan, tetapi mustahab, disunnahkan untuk mengimaninya, mengetahuinya. Adapun yang wajib adalah mengimaninya secara global, mengimani bahwasannya kitab itu ada, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pokok kitab-kitab itu semua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, ini merupakan tingkatan iman kepada Al-Kitab. Kemudian kita memasuki ad-dawabit, parameter-parameter standar ukuran yang harus kita ketahui dalam keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah maratibul wahyi arba'atun. Tingkatan-tingkatan wahyu itu ada empat. Maksud tingkatan-tingkatan wahyu itu ada empat adalah wahyu itu diturunkan dengan tingkatan-tingkatan, dengan tahapan-tahapan, dan tingkatannya ada empat. Tingkatannya ada empat. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam firman-Nya, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idznihi ma yasha innahu 'aliyyun hakim." Dan tidak mungkin bagi seorang muslim, afwan, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata kepadanya, berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu. Itu yang pertama. Kemudian, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan empat tingkatan tadi di dalam sebuah ayat ini. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yukall aw yursila rasulan fayuhya bi idznihi ma yasha. Kok tiga? Kita jelaskan. Nah. Yang pertama adalah apa yang pertama? Ar-ru'ya al-manamiyah, yaitu mimpi yang hak, mimpi yang benar, mimpi yang hakiki. Mimpi yang benar atau mimpi yang hakiki ini merupakan atau masuk ke dalam kategori wahyu. Masuk ke dalam kategori wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpikan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, mimpi yang hak, mimpi yang benar, bahwasannya beliau melihat, bahwasannya beliau menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, kata Ibrahim alaihissalam. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat, yaitu bermimpi di dalam tidurku, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah apa kira-kira pendapatmu. Kalau sekiranya mimpi tersebut bukanlah wahyu, maka tidak boleh bagi Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Maka mimpi yang benar, mimpi yang hak, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah dia ke dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak seorang manusia pun yang Allah berkata-kata kepadanya kecuali melalui perantaraan wahyu. Yang pertama, salah satunya adalah ar-ru'ya al-manamiyah, yaitu mimpi yang hakiki, mimpi yang benar. Dan itu juga sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, beliau berkata, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yah shalihatu fil naum." Bahwasanya pertama kali yang dimulai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu yaitu penglihatan yang benar atau mimpi yang benar, mimpi yang hak di dalam tidurnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh, yang mana mimpi tersebut datang seperti subuh atau pagi yang menyingsing, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka mimpi yang benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan yang kedua, Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan, an-nafas firrah, bisikan ke dalam jiwa. Sebagaimana mimpi yang benar, bisikan di dalam jiwa termasuk di dalam wahyu, masuk ke dalam kategori wahyu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Hudzaifah, beliau bersabda, "Hadza Rasulullah sallallahu hadza Rasulur Rabbil Alamin. Hadza Rasulur Rabbil Alamin Jibril." Ini merupakan utusan Tuhan semesta alam yaitu Jibril. "Nafasa fi ru'i." Dia membisikkan di dalam jiwaku. "Annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha." Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sehingga dia melengkapi rezekinya. Dan hadis tersebut hadis yang panjang. Saksinya adalah, dalilnya adalah bahwasanya beliau mengatakan, "Jibril nafatha fi ru'i." Bahwasanya Jibril membisikkan ke dalam jiwaku, yaitu wahyu. Dia termasuk ke dalam wahyu. Maka tidak seorang pun manusia yang Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, berfirman kepadanya kecuali melalui perantaraan wahyu, salah satunya adalah mimpi yang benar atau bisikan ke dalam jiwa. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman secara langsung kepadanya dari belakang tabir, dari belakang hijab. Sebagaimana firman Allah tadi, illa wahyan aw min wara'i hijab, kecuali melalui perantaraan wahyu atau di belakang tabir, di belakang hijab. Sebagaimana Adam, Allah Subhanahu wa taala berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Adam alaihi salam melalui dari belakang tabir, dari belakang hijab. Maksud dari belakang hijab itu apa? Yang disampaikan kepadanya wahyu, atau nabi atau rasul yang disampaikan kepadanya wahyu, mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara langsung, akan tetapi dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Adam, di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat." Dan Adam menerima dari Allah Subhanahu wa taala kalimatin, beberapa kata, kalimat, fataba alaih. Kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman kepada Nabi Adam, akan tetapi di belakang tabir, di belakang hijab, Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan dirinya. Akan tetapi Adam alaihissalam mendengar secara langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan berfirman secara langsung dari belakang tabir atau dari belakang hijab. Ya, sebagaimana yang akhwat mendengar pembicaraan yang disampaikan di sini, akan tapi dia tidak melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih agung. Yang keempat, tingkatan wahyu yang keempat adalah penyampaian wahyu dengan perantaraan malaikat. Penyampaian wahyu dengan perantaraan malaikat ini merupakan tingkatan yang keempat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa wahyan, kecuali melalui perantaraan wahyu, au min wara'i hijab, atau dari belakang hijab, au yursila rasulan fayuhiya bi idzni ma yasha, atau dengan mengutus seorang utusan kemudian dia perintahkan kepada utusan tersebut untuk menyampaikan wahyu kepada yang dia atau yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan contoh-contoh seperti ini banyak sekali, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani Jibril fabasyarani annahu man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Hadis Abi Dzar. Hadis ini merupakan hadis muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Atani Jibril, kata Rasulullah, saya didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Fabasyarani, kemudian dia memberiku kabar gembira, annahu man mata, bahwasanya siapapun yang mati, yang meninggal, yang wafat, la yushriku billahi syai'an, kemudian dia tidak berbuat syirik, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, dakhal jannah, maka niscaya dia akan masuk surga. Yang mati tidak dalam keadaan syirik, dia bukan merupakan orang yang musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, dakhal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian Abu Dzar mengatakan, wa in sarq wa in zina, meskipun dia mencuri dan berzina, Rasulullah bersabda, wa in sarq wa in zina, meskipun dia mencuri dan berzina. Hadis muttafaqun alaih. Syahidnya adalah, saksinya adalah, atani Jibril fabasyarani, bahwasan Jibril mendatangiku kemudian memberiku kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang keempat dari tingkatan wahyu adalah mengutus seorang utusan untuk menyampaikan wahyu kepada nabi atau rasulnya. Dan seperti ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sungguhnya benarlah Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihir ruhul amin, yang diturunkan oleh ruh yang amin, yaitu Jibril alaihi salam, ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu agar kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Nah, jadi parameter yang pertama, dhabit yang pertama dalam iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui adalah bahwasanya maratibul wahyi arba'. Tingkatan-tingkatan wahyu itu ada empat. Yang pertama adalah mimpi yang benar, mimpi yang hakiki. Yang kedua adalah bisikan ke dalam jiwa. Yang ketiga adalah berfirman secara langsung dari belakang hijab. Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan, kemudian memerintahkan utusan tersebut untuk menyampaikan wahyu kepada yang dia kehendaki. Kemudian kita rehat sebentar dengan beberapa pertanyaan. Kasihan hadiahnya. Nah. Mau pertanyaan? Mau hadiah? Sebutkan, jelaskan dua tingkatan dalam iman kepada para malaikat. Dua tingkatan iman kepada para malaikat. Fatah, duluannya. Tingkatan wajib. Nah, yang pertama adalah tingkatan wajib, yaitu iman secara global. Yang kedua, mustahab, iman secara terperinci. Nah, ahsan toh. Nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 8. Siapa yang bisa menyebutkan? Jibril, Mikail, Sofil, Harut, Marut, Malik, Munkar, Nakir. Baru 8. Cuma 8 ya. Akhoyim. Sama jawabannya. Jangan kecewa. Fadal. Nam ya akhwat. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 malaikat yang paling afdol. Yang pertama kali angkat tangan. Nah. Jibril, Israel, Israfil dan Mikail. Jibril, Mikail dan Israfil. Nah, konton. Yang duluan angkat tangan, yang masih akhwatnya. Di antara yang 3 tadi, malaikat yang paling afdol, dan sebutkan alasannya. Bentar. Satu saja yang paling afdol di antara semua per Jibril. Ahsanti. Nah, alasannya ada? Baik, nggak apa-apa. 6. Seharusnya 6. Jibril adalah malaikat yang paling afdol karena Jibril yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas beliau pun, tugas Jibril pun, tugas yang paling mulia. Baik, kita lanjutkan. Yang belum berkesempatan, insyaallah nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Ad-dhabit ats-tsani, dhabit yang kedua. Atau parameter yang kedua adalah al-iman bil kutub, mengimani kitab-kitab tadi. Mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya secara global dan terperinci. Yang telah kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya tingkatan iman kepada kitab-kitab juga ada dua, yaitu tingkatan yang pertama yaitu iman secara global. Bagaimana itu? Yaitu seorang hamba, seorang muslim beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan secara global. Bahwasanya kitab-kitab tadi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab tadi datang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu sama lain saling menguatkan. Ini apa namanya? Hal yang wajib yang kita harus kita ketahui dalam iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini yang disebut dengan iman secara global yang wajib bagi setiap muslim untuk mengimaninya. Yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab-Nya. Dan kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa taala datang dengan misi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala satu sama lain saling menguatkan. Tidak ada yang berbenturan. Zabur sama Injil tidak berbenturan pokoknya, ya, usulnya. Usulnya merupakan tauhid Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan yang mustahab, yaitu iman secara terperinci atau tafsil. Bahwasanya seorang hamba mengimani setiap apa-apa yang sampai kepadanya, kabar-kabar yang sampai kepadanya dari Al-Quran ataupun Sunnah mengenai kitab-kitab tadi. Seperti nama-namanya, nama-nama kitab tadi. Kemudian kepada siapa dia diturunkan, yaitu kepada Nabi apa atau Rasul apa. Kemudian kepada umat apa diperuntukkan. Kemudian apa-apa saja isi-isi syariat kitab-kitab tersebut, ini merupakan hal yang mustahab yang kita ketahui. Apa namanya? Tidak wajib kita ketahui, melainkan disunnahkan. Ini merupakan iman secara terperinci. Nah, apa hukum mendustakan satu kitab dari kitab-kitab tadi? Ya, kafir. Nah, barang siapa yang mendustakan atau tidak mempercayai, tidak mengimani satu kitab atau apalagi seluruhnya, maka dihukumi sebagai kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyu." Sahihnya adalah la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan di antara mereka, yaitu nabi-nabi tadi, wa nahnu lahu muslimun, kemudian kepada mereka kita beriman, berislam, seperti itu, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Mungkin satu orang yang membaca parameternya sehingga bisa langsung dijelaskan. Ada mic di sini. Ada. Nah, parameter. Cek. Bismillah. Bismillah. Tes. Ada, letak sana aja. Bismillah. Bismillah. Nah. Bismillah. Bismillah. Cek. Bismillah. Nah. Jazakallah khair. Parameter yang kedua, mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya secara global dan terperinci. Lanjutkan parameter yang ketiga. Parameter yang ketiga, mengimani bahwa seluruh kitab-kitab terdahulu sudah dimasuki penyelewengan-penyelewengan atau telah sirnat. Nah, hal yang harus kita imani di dalam iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seluruh kitab-kitab yang terdahulu, artinya kitab-kitab selain Al-Qur'an. Kitab-kitab selain Al-Qur'an yaitu kitab-kitab yang terdahulu sudah dimasuki penyelewengan-penyelewengan, pemalsuan-pemalsuan. Itu yang pertama. Sudah dimasuki penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan atau pemalsuan-pemalsuan. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu wa hum ya'lamun." Apakah kamu masih mengharapkan mereka beriman kepadamu sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka merubahnya, memalsukannya, mimba di maqalu, setelah mereka memahaminya. Kemudian mereka merubahnya setelah mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu telah dimasuki penyelewengan-penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan. Injil yang dahulu bukanlah Injil yang ada sekarang ini. Sudah banyak penyelewengan atau pemalsuan-pemalsuan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi'." Yaitu orang-orang yang Yahudi merubah atau memalsukan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala an mawadhi', ya, dari tempat-tempatnya. Telah dirubah-rubah, telah dipalsu-palsukan. Jadi yang kita imani yang pertama adalah bahwasanya kitab-kitab terdahulu sudah dimasuki penyelewengan-penyelewengan atau penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, al-futidah atau telah sirna. Atau telah sirna. Sebagaimana suhuf Ibrahim, kita sering membaca. Apa bunyinya? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ini merupakan termasuk ke dalam kategori kitab-kitab yang kita harus imani, ya. Kitab-kitab yang harus kita imani secara global tadi, termasuk diantaranya adalah suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Akan tetapi suhuf ini tidak ada lagi sekarang. Tidak seperti Injil masih ada, akan tetapi sudah masuk penyimpangan-penyimpangan. Sudah masuk penyelewengan-penyelewengan. Adapun suhuf Ibrahim, suhuf Musa, begitu juga Zabur, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ini sudah sirna. Itu yang harus kita imani, bahwasanya kitab-kitab terdahulu sudah dimasuki perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan ataupun telah sirna. Adapun Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah jamin dengan penjagaan. Penjagaannya sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an, itu pengingat, dan kami untuknya sebagai penjaga, dan kami menjaganya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji menjaga Al-Qur'an sehingga kita dapati Al-Qur'an sampai sekarang terjaga. Adapun kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an sudah dimasuki penyelewengan-penyelewengan atau telah sirna seperti suhuf Ibrahim, suhuf Musa, begitu juga kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalam. Baik, selanjutnya. Alasan keempat, Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Arab, yang mana membacanya dinilai sebagai ibadah, disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta ditulis dalam mushaf-mushaf. Nah, ini merupakan definisi Al-Quran. Ini merupakan definisi Al-Quran. Kalau ditanya apa itu Al-Quran, Al-Quranul Karim huwa kalamullah al-munazzal ala rasulihi bilafzihil arabi al-muta'abbad bitilawatihi al-manqul bitawatur al-maktub fil mashahif. Yang pertama adalah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ta'ala. Maka kalam manusia atau kalam jin atau kalam malaikat atau kalam nabi ini bukan Al-Qur'an. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya. Ini diturunkan kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari definisi yang kedua ini keluar darinya kitab Taurat, Injil. Taurat dan Injil merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bilafzihil arabi. Maka yang bahasa apa namanya seperti Injil itu bukan bahasa Arab ya, setahu saya. Maka yang selain bahasa Arab bukan Al-Quran. Al-Quran bilafzihil arabi, kata ulama-ulama yang membuat definisi ini ya. Ulama membuat definisi Al-Quran itu bilafzihil arabi, dengan lafaz Arab, dengan tulisan Arab, dengan bahasa Arab. Maka selain bahasa Arab, kalau seandainya kalam tadi selain bahasa Arab, dia bukan Al-Quran. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana membacanya dinilai sebagai ibadah. Dinilai sebagai ibadah. Sebagaimana Allah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani, akan tetapi Syekh Mustafa Al-Adawi menganggapnya sebagai hadis ma'lul, hadis yang terdapat ilah di dalamnya. Akan tetapi Al-Quran bagaimanapun ketika membacanya tetap dinilai ibadah, sebagaimana yang Al-Quran dibaca dalam Al-Quran. Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bil Fatihah, atau sebagaimana maknanya, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah dinilai sebagai ibadah. Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Nah, al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana dinilai ibadah ketika membacanya. Ini definisi yang selanjutnya. Kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Maka dari definisi bahwasannya Al-Quran dinilai ibadah ketika membacanya, keluarlah yang dinamakan dengan hadis Al-Qudsi. Hadis Al-Qudsi ketika kita membacanya, dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dinilai ibadah ketika membacanya. Tidak dinilai ibadah. Artinya dia tidak bisa dibawakan ke dalam sholat. Seperti itu. Tidak bisa dibawakan ke dalam sholat. Kita hanya bisa membawa, kita bisa hanya bisa membaca dalam sholat, yaitu Al-Quran, tasbih, tahmid, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Adapun hadis Al-Qudsi tidak sah dibacakan dalam sholat. Ini yang maksud hadis Qudsi tidak dinilai ibadah. Kemudian al-mangkul bitawatur, disampaikan kepada kita secara mutawatir. Secara mutawatir, apa itu mutawatir? Yaitu periwayatan orang banyak dari orang banyak. Mutawatir ini jumlahnya sangat banyak, diriwayatkan dari orang-orang yang banyak pula, begitu juga atasnya. Nah, maka dari sini keluar yang namanya qiraah syadz, bacaan yang syadz. Bacaan syadz ini merupakan biasanya seperti tafsir atau kebanyakan tafsir ya. Seperti dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, ada qiraah syadzah yang bacanya dengan wa arjulikum, dengan kasrah ya, wa arjulakum, kemudian dibaca wa arjulikum ya, sebagaimana yang dipegang oleh orang-orang Syiah. Karena kalau seandainya kita baca wa arjulikum ilal ka'bain, maka masuknya ke dalam usapan tadi, sehingga bagi mereka kaki hanya diusap, tidak dicuci. Nah, ini merupakan qiraah syadz, qiraah yang tidak datang dengan mutawatir. Maka Al-Qur'an al-manqul ilaina bitawatur, disampaikan kepada kita secara mutawatir. Riwayat banyak dari riwayat banyak, seperti itu. Yang terakhir adalah ditulis di dalam mushaf. Ditulis dalam mushaf, seperti yang mushaf-mushaf yang kita pegang sekarang. Mushaf-mushaf yang kita pegang sekarang, maka dari situ bukan termasuk Al-Quran, Al-Quran yang dipegang oleh Syiah Rafidah. Mereka tidak mengakui Al-Quran 30 juz yang kita pegang ini. Mereka katakan itu kurang. Quran mereka adalah beda. Quran mereka beda. Maka itu bukan merupakan Quran, karena dia tidak tercatat di mushaf-mushaf yang kita pegang ini. Di mushaf-mushaf yang kita pegang ini. Kemudian al-maktub fil masahif, tertulis di dalam mushaf. Ini juga nanti kembali ke hukum bagaimana Al-Quran yang ada di Android. Al-Quran yang ada di Android, apakah wajib membacanya dengan wudu? Maka pernah dijawab oleh Syekh kami, Syekh Mustafa Al-Adawi. Murid dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Dia tidak bisa disebut dengan mushaf. Tidak bisa disebut dengan mushaf, akan tapi dia Al-Quran. Nah, dia kalam Allah Subhanahu wa taala, akan tapi bukan mushaf. Sehingga tidak, hukumnya tidak sama dengan hukum mushaf. Seperti itu. Nah, itu merupakan definisi Al-Quran. Apa itu? Yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan lafaz Arab, kemudian yang mana membacanya dinilai sebagai ibadah, kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, kemudian tertulis di dalam mushaf. Itu merupakan definisi Al-Quran. Tafadhol. Parameter kelima, Al-Quran Al-Karim adalah kitab samawi yang terakhir diturunkan. Dan dia adalah saksi yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta menasrahkan atau menghapus syariat yang terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, parameter yang kelima atau yang terakhir adalah bahwasanya Al-Qur'anul Karim harus kita imani bahwasanya dia adalah kitab yang terakhir turun. Kitab yang terakhir turun. Maka barang siapa yang mengaku bahwasanya diturunkan kepadanya kitab atau wahyu, maka dia kafir. Ya. Barang siapa yang mengaku bahwasannya diturunkan kepadanya wahyu, maka dia kafir. Karena wahyu telah terputus dengan matinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu, kerasulan, kenabian terputus semua itu dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Sesungguhnya nanti akan ada di umatku kadzabuna salasun, 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Setiap mereka mengira, menyangka, mengakui bahwasanya mereka nabi, yaitu mengaku-ngaku nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan aku merupakan penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. 30 sekarang lah berapa? Belum tahu. Belum disensus ya. Ya sudah banyak juga kan yang mengaku nabi. Nah, ini firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada 30 pendusta. Seluruhnya mengaku bahwasanya dia adalah nabi, dan Rasul katakan, akulah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Maka barang siapa yang mengaku di zaman sekarang ini ya bahwasanya dia nabi dan diturunkan kepadanya wahyu, kita katakan kepada dia apa? Plus gila. Nah, kafir, gila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang telah kita sampaikan juga, ya, telah kita sampaikan tadi ya, bahwasanya Rasul, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, maka Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir kali turun, wa huwa muhaiminun 'alaiha, dan dia sebagai penguat membenarkan atau sebagai saksi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta menasakh atau menghapus syariat yang terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu bahwasanya kitab-kitab sebelumnya juga datang dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an datang sebagai penguat hal tersebut. Sebagai penguat hal tersebut, sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami turunkan kepada engkau Al-Kitab, Al-Qur'an, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab, yaitu membenarkan apa-apa yang sebelumnya dari kitab-kitab. Ya, membenarkan yang sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur, kitab Injil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada yang diturunkan Injil kepadanya, yaitu nabinya Isa alaihi salam, untuk mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Maka Al-Qur'an juga datang seperti itu. Maka ini disebut membenarkan apa yang sebelumnya. kemudian menasakh syariat yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, pokok atau usul dari kitab-kitab tersebut adalah sama, akan tetapi syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Bisa jadi sebuah syariat atau sebuah perbuatan halal di dalam kitab sebelumnya haram di dalam Al-Quran, atau sebaliknya, sebelumnya di dalam Alkitab, kitab Zabur atau Injil misalnya, hal tersebut adalah haram, kemudian Al-Quran datang menasakh, menghapus hukum tersebut sehingga menjadi halal. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu merupakan saudara sebapak. Ketika antum mempunyai 3 istri misalnya. Setiap istri mempunyai 3 anak. Maka anak antum 9 misalnya. Mereka ini bersaudara satu bapak, kan disebut seperti itu. Begitu juga para nabi sebagaimana yang Rasul sabdakan, ikhwatun li'allat. Para nabi itu saudara sebapak. Ummahatuhum syatta, ibu mereka banyak, yaitu syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, akan tetapi agama mereka wahid. Pokok usul mereka satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika min rasul, kata Allah, tidaklah kami utus rasul sebelum kamu illa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa, kecuali apa, ya Allah berfirman, tidaklah kami utus satu orang rasul pun sebelum kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyeru tidak ada Tuhan selain aku. Pokoknya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka iman kepada kitab-kitab ada 5 dhabitnya. Kita nasihatkan untuk menghafal dhabit-dhabit ini. Kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Kita buka 2 pertanyaan. Mau bertanya atau mau ditanya? Tafadhol. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasul-Rasul itu menerima kita diantaranya Nabi Muhammad SAW, Musa, Isa, dan Daud. Apakah diantara para nabi yang lain menerima kitab atau lembaran seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad? Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Nah, tidak semua nabi dan rasul menerima kitab atau suhuf. Yang kita ketahui hanya yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Al-Quran Al-Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian selanjutnya adalah Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Hanya itu saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Adapun nabi-nabi yang lain, wallahu alam, tidak pernah kita ketemukan dia tersebut di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Sahihah. Namun wahyu itu ada, ya. Wahyu itu ada. Tidak semua nabi dan rasul diberikan kepadanya Alkitab ataupun suhuf. Nah, Allahu a'lam. Taib. Sebutkan definisi Al-Quran yang hafal. Apa? Ikhwan dulu. Apa? Anak-anaknya hafal. Silakan. Antum hafal? Kalau hafal nanti setelah ini antum gitu. Nah, suatu. Ahsantum, na'am. Maza turid? Mana ini? Apa yang ini? Suka yang tertubal. Fadal. Fadal. Enggak apa-apa. Ya diulangi. Nah. Nah. Ahsan tu. Untuk mau yang mana? Oh, mau ambil sendiri. Terima kasih. Boleh ada nanya lagi? Iya, tafadhol. Tafadhali. Apa begini? Mengenai kita kemudian Rasul dan kita yang telah dijelaskan adalah secara wajib dan sunnah. Jadi itu adalah kita semua mengimaninya. Apa kita semua mengimani itu soalnya? Kita itu namanya apa? Itu namanya atau pembelajarannya? Kemudian pertanyaan yang kedua, bahasa apakah yang diturunkan atau mesti Inggris itu dalam bahasa apa? Mulai dari nah, maksud dari tingkatan tadi adalah yang wajib dan mustahab, yaitu kadar yang harus kita ketahui dari iman kepada kitab Rasul atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar yang kita wajib imani adalah kadar yang wajib saja, yaitu secara global. Seperti iman kepada kitab, kadar yang wajib kita ketahui adalah bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu sama lain saling menguatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab tadi dengan satu pokok, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kitab-kitab ini ada, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kadar yang wajib kita imani. Adapun selebih itu ini termasuk mustahab. Artinya kalau antum pun tidak ketahui, antum telah mengamalkan yang wajib, seperti itu. Kalau antum tidak mengetahui yang lebih dari itu, seperti nama-nama kitab tadi atau kepada siapa diturunkan, kepada umat apa diperuntukkan, isi-isi syariat dalamnya, apakah khamar haram atau halal dalamnya, isi-isi syariat tersebut, ini merupakan kadar di atas wajib. Artinya kalau antum tidak mengetahuinya, tidak apa-apa, antum sudah dikatakan beriman kepada kitab-kitab. Nah, kalau antum mengetahui yang tadi, antum telah mengamalkan hal yang mustahab, hal yang sunnah. Artinya antum berpahala atas hal tersebut, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, dengan bahasa apa Injil diturunkan? Enggak tahu dengan bahasa apa. Maksudnya? Nah. Itu apa? Saya boleh tidak mengimani nama sebuah kitab atau sunnah dalam hal mempelajarinya? Jadi dalam hal dalam mengetahuinya, ya, dalam mengetahuinya. Adapun ketika sampai kepada antum bahwasannya nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah Injil, antum imani, ya, antum imani, tidak mendustakan, bukan Injil namanya, akan tapi tetap antum imani. Namun ketika antum tidak mengetahui itu, tidak berusaha mencari-cari itu, antum juga sudah mengamalkan yang wajib. Artinya antum telah beriman, tidak perlu bersusah payah mencari apa yang nama. Sebelum antum mengetahui ya, sebelum antum mengetahui tidak perlu berusaha keras untuk mencari apa nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apa syariat-syariat yang ada di dalamnya. Tidak wajib antum mengerahkan tenaga antum untuk ini. Seperti itu. Adapun kalau antum mendapatkan ilmu bahwasanya Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalamnya syariatnya adalah ini, ini dan itu. Maka ini merupakan tambahan ilmu bagi antum. Antum mengetahuinya sebagai kadar di atas kadar wajib yang antum imani. Seperti itu. Dapat dipahami? Sudah dipahami, Ukhti? Oh iya, Om. Nah. Jadi mau tanya? Iya, nah. Seluruhnya ya, kita. Baik, pertanyaan selanjutnya kita beri. Oh, akhwat udah ya? Udah, nah. Oh, sekarang sesi belum ya? Sekarang belum. Baik. Sebelum kita tutup, kita berikan beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama adalah nah, yang akhwat yang hafal definisi Al-Quran, silakan. Al-Quran adalah kalau Allah diturunkan kepada Rasul dengan berbahasa Arab, membacanya di dunia ibadah, kemudian diturunkan secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf. Ahsanti. Ada yang lain? Enggak ada? Tidak, ada lagi yang bisa menghafalkannya, definisi Al-Quran? Nah, tafadhol. Dipercepat. Satu kalam Allah. Nah. Yang kedua diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dengan bahasa Arab. Nah. Yang keempat pembacanya di negara ibadah. Yang kelima disampaikan kepada kita secara mutawatir. Nah. Dan terkadang ditulis di dalam mushaf. Ahsanti. Baik, yang ikhwan. Yang hafal ya, tidak lihat buku maksudnya. Sebutkan 4 tingkatan wahyu. Masya Allah, banyak nih ya. Gak apa-apa, semua nyebutkan. Siapa tadi yang angkat tangan? 5. Tidak. Nah. Nah. dan tenang. Ustaz. Nah. Nah. Belum dapat dia ya. Silakan pilih. Eh. Suka yang gede ya. Apa itu? Yang mana? Silakan ambil. Nah, foto. Ahsanta. Apa itu sih? Langsung dipilih ya. Ustaz, saya tidak tahu nih. Oh, udah dikasih sama aku. Ambil. Yang arah. Silakan. Fadal. Nah. Nah. Foto. Foto. Allah berfirman secara langsung. Dampat. Kutip atau catatan? Ini. Ini. Pantas. Baik, yang anak-anak yang mau ditanya siapa? Yang anak-anak yang mau ditanya? Tak ada yang merasa anak-anak lagi. Alan Osah dan Rio. Nah. Gak ada? Baik, kita tutup. Nah. Nah, bagaimana hukumnya mempelajari kitab-kitab sebelumnya? Dalam sebuah hadis, Umar radhiyallahu anhu kedapatan memegang sebuah kitab Al-Kitab. Kemudian ketika datang kepada Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepadanya. Ada apa ini dengan hadis yang panjang? Artinya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membaca-baca kitab-kitab sebelumnya seperti itu. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak marah ketika Umar radhiyallahu anhu memegang kitabnya Ahlul Kitab. Saya tidak hafal hadisnya, maka tapi ada tertulis di buku ini. insyaallah pertemuan di awal pertemuan besok kita sebutkan hadisnya. Nah, Nah, karena firman Allah Subhanahu wa taala telah ada di zaman beliau. Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi firman tersebut sebelum beliau wafat. Sehingga bisa jadi kabar bahwasanya kitab-kitab tadi telah dipalsukan sebagaimana telah kita sampaikan tadi, itu telah datang, telah sampai kepada Rasul ketika Umar memegang kitab Al-Kitab tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas telah menyita waktu antum banyak.